Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Alhamdulillahi bi ni'mati tatimu shalihat. Alhamdulillah kita berada di hari-hari terbaik, malam-malam terbaik di bulan Ramadan tahun ini, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan pertolongannya sehingga kita bisa bertahan dan terus istiqomah sampai akhir Ramadan ini, dan Allah terima amal ibadah kita, amin ya rabbal alamin. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasul kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali bersama kitab yang fenomenal karya Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kitab yang bernama Riyadus Salihin, tamannya orang-orang soleh. Dan kitab ini terbukti menjadi jalan hidayah bagi jutaan orang, dan diterima oleh umat, dan dijelaskan oleh para ulama di berbagai macam masjid dan tempat-tempat lainnya. Dan hasilnya sangat sangat baik dan memuaskan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bersyukurlah ketika kita bisa mempelajari kitab ini dan Allah masih berikan kita keistiqomahan untuk terus mengkaji kitab ini. Sebagaimana hadirin Allah muliakan, keindahan itu semakin indah ketika dikaji di hari-hari terbaik ini. Karena Ramadan adalah bulannya ilmu. Ramadan adalah bulan di mana Allah turunkan sumber ilmu, yaitu Al-Quranul Karim. Dan ayat pertama Iqra itu turun di Ramadan. Dan Iqra adalah perintah untuk belajar, perintah untuk membaca. Jadi ini adalah bulan yang tidak bisa dipisahkan dengan perintah dan keutamaan belajar dan membaca. Dan semoga Allah memberikan kita taufik untuk mendapatkan ilmu nafi', amin ya rabbal alamin. Dan kita sedang membahas bab baru, bab mulatafatil yatim wal banat wasair ad-du'afa wal masakin wal munkasirin wal ihsani ilaihim wa syafaqa alaihim wa tawadhu'i ma'ahum wa khafdil janahi lahum. Bab berbuat lemah lembut kepada anak-anak yatim, anak-anak perempuan, orang-orang yang lemah, fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang patah hati, dan berbuat baik kepada mereka, dan menyayangi perhatian kepada mereka, tawadhu di hadapan mereka, dan merendah di tengah-tengah mereka. Dan kemarin kita sudah menjelaskan tentang yatim, dan sedikit menekankan tentang anak perempuan. Dan insyaallah kita akan lanjutkan bahwa yang ditekankan oleh Al-Imam An-Nawawi di bab ini adalah anak perempuan dan wanita, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama yang mensyarah Riyadus Salihin. Mereka diantara pensyarah mengatakan kadzalikal banatu wan nisa mahalul athfi wasyafaqah warahmah, dan begitu juga dengan anak perempuan dan wanita, mereka adalah tempat kasih sayang, kelembutan, dan perhatian. Itu adalah hal yang perlu kita camkan. Dan berbicara tentang wanita dan anak perempuan, mereka benar-benar ditekankan di dalam agama kita. Kedudukan mereka spesial. Kedudukan mereka spesial, hadirin Allah muliakan. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus dalam hadis Bukhari mengatakan innallaha harrama 'alaikum uquqal ummahat, sesungguhnya Allah mengharamkan durhaka kepada ibu atas kalian. Jadi ditekankan, Nabi tidak mengatakan durhaka kepada orang tua, tapi Nabi SAW mengatakan inna Allah harrama alaikum uquqal ummahat, durhaka kepada para ibu. Dan ibu wanita, kita tahu, dan ibu wanita. Dan di hadis yang sama beliau katakan wa'dal banat, dan wa'da anak-anak perempuan. Apa arti al-wa'da? Al-wa'da hadirin Allah muliakan adalah apa al-wa'da? Hah? Masih ingat enggak surat At-Takwir? Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzanbin qutilat. Wa'd apa artinya? Hah? Dikubur hidup-hidup. Karena kebiasaan sebagian pihak pada zaman dulu itu mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Sampai Allah masukkan dalam Al-Quran wa idzal mau'udatu su'ilat. Dan ketika anak perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya, bi ayyi dzanbin qutilat? Emang dosa apa mereka sampai dibunuh seperti itu? Apa dosanya anak perempuan sampai diperlakukan demikian? Sekali lagi, Allah bela hadirin sekalian dalam Al-Quran anak-anak perempuan. Dan Allah haramkan, makanya Allah haramkan durhaka kepada ibu dan wa'dal banat, dan wa'dal banat mengubur hidup-hidup anak perempuan, menzalimi anak perempuan, menyakiti anak perempuan. Karena sebagian dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Makanya kita bisa mengerti kenapa terkesan wanita itu termarginalkan, karena memang dari dulu fenomena itu ada. Dan Islam tegas dalam masalah ini. Islam itu tegas, gak boleh demikian. Gak boleh melecehkan, merendahkan, menyakiti. Bahkan dimasukkan dalam Al-Quran, fenomena tentang anak perempuan dimasukkan dalam Al-Quran. Dan ditekankan bi ayyi dzanbin qutilat, dosa apa dia sampai dibunuh seperti itu? Dosa apa dia sampai dibunuh seperti itu? Bahkan dari Abdullah bin Abbas dalam hadis riwayat Imam Ahmad, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Ahmad Syakir dan lain-lain. Simak baik-baik hadis ini. Man wulidat lahu ibnatun, barang siapa yang memiliki anak perempuan, lahir dan lahirnya anak perempuan, falam ya'idha, dan dia tidak kubur hidup-hidup. Lagi-lagi ditekankan karena sangat terkenal di budaya jahiliyah, wah, anak perempuan itu dikubur hidup-hidup. Jadi barang siapa yang barang siapa yang punya anak perempuan dan dia tidak kubur hidup-hidup. Dan alhamdulillah sekarang fenomena itu tidak muncul ya. Saya nggak tahu ada apa enggak, bisa jadi ada, tapi tidak muncul sebagaimana jahiliyah, dan kita bersyukur. Nah, mari kita lanjutkan. Walam yuhinha, dan tidak merendahkan anak perempuannya. Tidak merendahkan. Walam yuhinha. Cukup belum? Catat, ini sering banget terjadi. Walam yu'thir waladahu 'alaiha. Dan dia tidak condong kepada anak laki-lakinya dibanding anak perempuannya. Jadi dia gak pilih kasih. Dia gak condong ke anak laki-lakinya dibanding anak perempuannya. Adkhalahullahu bihal jannah, maka Allah akan masukkan dia dengan ini ke surga. Allahu Akbar. Ini penting. Jadi barang siapa yang punya anak perempuan dan dia tidak kubur hidup-hidup, dia gak sakiti, dia gak hinakan, dia gak remehkan, dia gak rendahkan. Oh, perempuan tanpa udah sana kamu udah gitu loh. Dia gak rendahkan. Udah perempuan gak usah sekolah gitu loh. Nanti juga mainnya di dapur doang. Gak direndahkan. Walam yu'thir waladahu 'alaiha, dan dia tidak condong ke anak laki-lakinya dan menyampingkan anak perempuannya. Kalau anak laki dikasih ini, dikasih ini, dikasih ini, kalau anak perempuannya enggak. Anak lakinya dipeluk, disayang, perempuannya dia ini kan. Kalau ada apa-apa yang didukung anak laki-lakinya, kalau lagi ribut anak lakinya pasti benar. Gitu loh. Gitu loh. Peraturan pertama, abang selalu benar dan kakak selalu salah begitu. Begitu ada ribut, kembali ke peraturan pertama, abang yang benar. Perempuan masalah. Dia tidak mengecondong kepada anak laki-lakinya. Kalau dia bisa begitu, artinya dia bisa adil. Dia bisa menyayangi anak laki-laki sebagaimana dia menyayangi anak perempuan, atau sebaliknya, dia sayang anak perempuan sebagaimana dia menyayangi anak laki-lakinya. Dia berikan kasih sayang sesuai dengan hak masing-masing, Allah masukkan dia ke surga. Hadis keluarga Imam Ahmad. Lihat bagaimana hal ini ditekankan. Jadi menyayangi anak perempuan itu penting. Secara ditekankan masuk surga. Karena fenomena itu ada. Sampai sekarang ada. Lebih mengangkat anak laki-laki dibanding anak perempuan. Dan itu diluruskan dalam Islam. Jadi memang agak mengerutkan dahi kalau dia mengatakan Islam itu menganaktirikan wanita. Mana menganaktirikan wanita? Justru sebaliknya, orang yang menganaktirikan wanita bisa jadi dia gak masuk surga. Itu Islam. Jadi kan sebagian kita, jangan belajar, jangan hijrah, nanti kamu ini segala macam. Ini faktanya. Makanya kita harus baca, kita harus lihat. Islam itu memuliakan nama-nama besar, luar biasa. Makanya di kajian di kajian Muslimah itu yang setiap sepekan sekali, atau Wabilus Shaib, kan sebelum masuk ke pembahasan Wabilus Shaib itu, kita alhamdulillah dengan taufik Allah, setiap pertemuan kita angkat satu nama dari wanita-wanita yang tercatat dalam sejarah, biar kita ngerti gitu loh. Kita punya nama-nama besar selain para sahabat. Ada dan nama-nama besar wanita itu bukan hanya istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang kalau wanita hebat langsung Aisyah, betul Aisyah, nggak ada Khadijah, clear itu, nggak ada isu. Tapi tongkat estafet itu diserahkan dan berjalan gitu loh, dari generasi ke generasi. Bayangkan hadirin sekalian, bahwa saya punya anak perempuan, lalu dia tidak bunuh, dia tidak kubur hidup-hidup, dia tidak zolimi, dia tidak rendahkan, dan dia tidak jadikan dianaktirikan dan disikapi dengan sama, disayang, maka dia masuk surga. Dia masuk surga. Ini yang perlu kita tanamkan hadirin sekalian, untuk khusus buat anak perempuan dan wanita. Hadirin Allah muliakan. Kita sebutkan hadis yang lain, hadis Anas, diriwayatkan Ibnu Majah. Nabi SAW mengatakan, "Man 'ala ibnataini aw thalatha." Barang siapa yang ala, nanti kita sebutkan ala itu apa. Man ala, ain, alif, dan lam. Ibnataini aw thalatha, dua anak wanita atau tiga. Aw ukhtaini aw thalatha, atau dua saudari perempuan atau tiga saudari perempuan. Hatta yabinna. Apa arti yabinna? Sampai berpisah. Bisa karena itu anak perempuan kita, atau saudari perempuan kita menikah, atau karena ia meninggal. Au yamuta anha, atau sebaliknya, yang laki-laki yang meninggal. Jadi bisa saudarinya meninggal atau saudaranya meninggal. Bisa anak perempuannya meninggal atau ayahnya meninggal. Jadi sampai sampai 10. Barang siapa yang ala dua anak perempuan atau tiga, dua adik perempuan atau tiga, sampai berpisah, sampai si perempuan itu menikah atau dia meninggal, kuntu ana wa huwa fil jannati ka hatain wa ashara bi usbu'ihi alwusta wallati taliha. Kecuali kalau itu terjadi, kuntu ana wa huwa fil jannah, aku dan dia di surga, kahatain, seperti jari tengah dan jari telunjuk, gitu, seperti ini. Allahu Akbar. Lihat, bayangkan, bukan hanya masuk surga, dekat dengan Rasulullah SAW. Nah, pertanyaannya, apa itu Allah? Apa itu Allah? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, Allah itu artinya qama alaihima bil mu'nah wa tarbiyah wa nahwihima. Allah itu artinya dia bertanggung jawab, dia take over kebutuhan-kebutuhan dari adik perempuannya atau anak perempuannya. Jadi dia dia bertanggung jawab. Siapa yang bertanggung jawab? Saya yang bertanggung jawab. Jadi apa-apa ke dia. Jadi ini anak perempuannya ada apa-apa, ayahnya yang maju. Adik atau kakak perempuannya ada sesuatu, beliau yang maju. Beliau yang selesaikan, beliau yang atur segala macam. Wa tarbiyah, dan ini penting, dan ditarbiyah, dididik. Dididik, tarbiyah, wa nahwihima, dan hal-hal yang berhubungan dengan kebaikan wanita tersebut. Ingat, dididik, harus dididik. Jadi bisa jadi si apa, misalnya bisa jadi sang ayah atau sang kakak itu marah, tapi marahnya mendidik, dan itu bukan sifat dominan. Yang mendominasi adalah sayang, lemah lembut, dan perhatian. Dan kalaupun marah, hanya dalam rangka mendidik. Sebagaimana suami marah dalam rangka mendidik, bukan karena baper atau emosi. Sebagaimana Nabi SAW pernah mengultimatum istri-istri beliau, tapi beliau gak benci dan gak baper, bukan karena emosi. Itu dalam rangka mendidik. Tarbiyah ini penting, Allah. Jadi bukan dipenuhi, akhirnya jadi manja tuh anak perempuan, bukan juga. Jadi jangan sampai, ini makanya penting, jangan sampai berpikir, oh kita harus sayangin anak perempuan semenjak hari ini, ya Allah, semua dibeliin. Lebaran udah anak perempuan, anak perempuan, anak cowok udah biarin, dilepas aja keluar deh, penting. Hadisnya nih anak perempuan, ya bukan begitu juga. Anak perempuan mau apa dikasih, dibelikan, dibelanjakan, bukan, dididik, penting. Karena ia akan jadi ibu nanti. Sebelumnya dia akan jadi istri. Kalau dia manja, gimana rumah tangganya? Kalau dia tumbuh sebagai wanita yang manja, yang lemah, gimana dia jadi ibu? Al-umu madrasatun idha a'dattaha a'datta jila taibal a'raq. Ibu itu madrasah, sekolah, sekolah kehidupan. Kalau Anda berhasil mencetak wanita menjadi ibu yang baik, ibu yang pendidik, Anda baru saja mencetak sebuah generasi yang kuat dan handal. Jadi makanya keterangan Allah ini penting, karena seringkali kita tuh over kasih sayang. Over kasih sayang juga gak bagus. Jadi anak perempuan pun harus dididik, harus mendapatkan kata tidak dari ayahnya atau dari kakaknya atau dari adik laki-lakinya. Jadi jangan karena belajar baca beberapa hadis ini, itu anak perempuannya mau keluar, mau pulang malam, mau hang out segala macam, halalan thayyibah gitu. Pak, aku pulang pulang malam ya jam 11, silahkan. Semoga papa sama Nabi di surga. Jadi jam 11 malam. Minggu depannya lagi, Pak, alhamdulillah Pak, hari ini aku enggak pulang malam. Rencananya aku mau pulang jam 3 pagi. Silahkan. Semoga papa dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Ya bukan begitulah hadirin. Nanti main segala macam. Tiba-tiba jam 12 malam diantar sama laki-laki. Udah pengen marah. ingat sama Nabi di surga. Ahlan wa sahlan, silakan. Terima kasih sudah mengantar anak perempuan saya. Ngomong-ngomong tadi dari mana? Enggak, kita cuma check-in aja. Oh, semoga lancar. Gimana semoga lancar itu loh? Itu bukan begitu poinnya. Harus dididik. Harus dididik. Dan konsekuensi mendidik itu mungkin ada pasti ada ketegasan di sana. Dan mungkin ada amarah. Marah bukan emosi, tapi marah sayang. Marah mendidik. Itu poin. Itu dijamin. Itu poin. Jadi hadirin Allah muliakan, jangan pernah meremehkan masalah ini. Jangan pernah meremehkan masalah ini. Dan dalil tentang masalah ini cukup banyak. Ingat, anak perempuan atau kakak atau adik perempuan. Jadi kalau misalnya setiap kita, setiap keluarga kita mengamalkan hadis ini, solid masyarakat kita, hadirin. Solid sekali. Sangat solid. Ini yang perlu kita tanamkan. Dan dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala an, dalam hadis Aisyah, Nabi SAW bersabda, hadis riwayat Tirmidzi, man ubtuliya bi syai'in minal banat, barang siapa yang diuji dengan anak dari anak-anak perempuan, fasabara 'alaihinna kunna lahu hijaban minan nar, lalu dia bersabar dalam menjalankan tanggung jawabnya, bersabar dalam mendidik mereka, maka itu menjadi hijab dari api neraka. Itu jadi tameng dari api neraka. Nah, riwayat ini yang membuat kita bernapas lega, khususnya yang hanya punya satu anak perempuan. Karena dalam riwayat ini tidak disebutkan jumlah. Bahkan pakai kata-kata bisyai'in. Bisyai'in dalam ilmu usul fikih itu bisa berarti satu anak perempuan. Jadi barang siapa yang diuji dengan anak perempuan, bisa satu, bisa dua, bisa tiga, bisa empat, dan seterusnya. Kalau tadi kan berapa jumlahnya? Dua atau tiga kan? Ini gak disebutkan. Jadi satu, dua, atau tiga. Sabar. Tameng dari surga. Tameng dari neraka. Tameng dari neraka. Oh, ini pelajaran besar. Dan dijelaskan, kenapa? Mungkin ada yang bilang, kenapa sih Nabi SAW membahasakan ujian? Emangnya anak perempuan ujiannya? Iya. Sebagaimana anak laki-laki ujian. Tapi ini lagi menekankan perempuan, karena perempuan sering termarginalkan. Jadi ujian memang. Dan yang kedua dijelaskan Imam Nawawi, kenapa Nabi SAW mengatakan ujian? Karena banyak orang itu gak suka dengan anak perempuan, menganggap beban. Jadi seakan-akan Nabi mengatakan, oke, kalau kalian anggap anak perempuan itu beban yang jauh lebih berat, kalau kalian bisa sabar, surga. Jadi hadirin, ini penting sekali. Kita harus perhatian dengan wanita di keluarga kita. Dan ingat, bukan hanya disayang yang akhirnya lari ke manja, tapi disayang, dipikirkan urusan mereka, dan dididik. Ini penting. Tarbiyah, kata Imam Nawawi. Tarbiyah. Dididik itu anak perempuan. Kita punya adik, dididik itu adik. Dan bisa jadi kita pakai sikap yang tegas di beberapa kesempatan, mungkin kita marah. Karena untuk misalnya adik kita selama ini kasih sayangnya udah kebanyakan, kita turunkan biar dia jadi wanita yang kuat. Tapi kalau misalnya adik kita atau kakak kita kurang kasih sayang, ditambah kasih sayang tersebut. Tarbiyah itu, kata banyak para ulama, itu seni, hadirin. Kita harus ngelihat kondisi. Dan ini menunjukkan secara garis besar bahwa Islam itu sangat perhatian dengan anak perempuan. Anak perempuan. Dan ini penting. Karena banyak kesalahan itu karena salah mendidik. Itulah poin yang kedua. Kemarin yatim, sekarang anak perempuan. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Dan semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Mau cukup atau lanjut? Cukup ya. Cukup. Berhenti pada saat lagi semangat-semangatnya. Jadi husnul khatimah. Semangat, semangat ngantuk maksudnya. Semangat kajian. Ya kita bisa mengerti karena malam-malam ini malam-malam yang berbeda. Terima kasih banyak ya sallallahu rabbana taqabbal minna. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.